Rungu Korintus pasal 10 tolong. Tolonggani kae imo aku mau mairi jai komi. Riara buku na gasa nariani tulisi ivei. Butu-butu tesa pe pangadu ri jain tau. Kana rata kono rombaa atau tolumbaa sabi pade na malara reke na kono. Tempo aku nariari tatongo komi karonggani na bopia. Nipo patora ku tau-tau tono via silaka bo komi pura-pura. Pada vei-vei, nau pa aku no singa kavau ante komi, ku popatora balik ka komi ivei. Ane aku mo mair jai komi, mana ria ampu kuri jai ira tono via silaka itu. Komi madota, manggita tandaina to mempakanoto, aku mpumpu ni posumba Kristus. Jadi itu kanara kita komi. Saban ane Kristus mengontiaka komi, ia da ana lente-lente, tapi ia mpumpu na kuasa rita tongo komi. Tempo Kristus ni paku ri kayu parika, sampai na mate, na lente mo ia. Tapi vei-vei, ia batena na tubu ante kuasa ngari jaya ala tala. Ibe tubo kami tono saungurara ante ia. Kami aga manusia tona lentena. Tapi ane manti ngayo komi, kami kana makuasa, na simbayu eva Kristus ante kuasa ngari jaya ala tala. Sampai subuh, uji mo koro komi mboto, ala manggita, ane komi mpumpu na tubu eva tupung para saya ipue, paresa mo koro komi mboto. Na noto mo Yesus Kristus, na ria-ria rantai komi, ane etu da ana noto, batua na komi da ampumpu tupung para saya ipue. Tapi nisa rumah kaku, kana manoto ka komi, kami e mpumpu suro ipue tona konon. Kami no sambaya ka ala tala, ala komi ne'e mo via silaka. Patuju kami mo sambaya ibetu, da ala mempakanoto, kami e impu-umpu suro ipueto na konon. Tapi patuju kami, ala komi baten mo via tona noan. Jadi, ane kami rareken tau, da suro ipueto na konon, da aria mo kuya. Sabana kami da ana mala mempo via sangele to mangeba tona konon. Tapi kami aga mumpu via tona konon. Na dambam purara kami, ane kami na lente bo komi na roso. Jadi kami bate-bate na musambaya, ala pukainggu komi, ma jadi mabelo pura. Etu sampai aku nantulisi tesa-tesa eika komi, tempo kita no singa kavao. Patujuku, ala ane aku memairi jai komi risetu, da aparalu aku mo tesa mako'o, mumpaka belo pukainggu komi, ante kuasa to nivai ipue ka aku. Sabana kuasa itu, nivai na ka aku, ala mumpaka roso komi, da ala mumbagero komi. Jadi sampai subuhku, pakadamba morara komi, pasimbuku mo mumpaka belo po kenggu komi, tarima mo pe patuduki ku ei. Komi kana matubu ante musaungu pekiri, mo musaungu rara, pade musingga belo sambaa bo sambaa, pade ala tala pu unu tobe, boka tubuh na belo, kana musanggani gani ante komi. Kosipaka sampe mo tabe sambaa bo sambaa, ante tobe. Pade tarima mo tabe ngari jai pura-pura to pumpara saya risei. Perapi po Yesus Kristus membagane komi. Perapi po ala tala mempotobe komi, pade perapi no sanagasan ala tala, musanggani gani ante komi pura-pura.